Ahmad. Cinta ini padamu suci, bagai embun di pagi hari. Tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai. Sahabatku, engkaulah bintang hatiku. Cinta ini padamu suci, bagai kasih sudah bersolawat bersama Lirik Solawat Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.